Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyyata fid dunya wal 'uqba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, hadirin ingkang kula hormati, alhamdulillah kita saged sareng-sareng nglajengaken pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Kula saking menika monggo kita sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wawasi' fiyya rizqi mubarik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi kulubi ibadika wa'azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul fatihah. Para bapak, para rawuh, para sederek sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun kita sampun bicara soal iktimat menika kangge pijakan awal kula panjenengan sing kepengin lumebet dhateng hakikat ibadah utawi thariq dalan tumuju dumateng Allah. Niki biasane tiyang niku lek pun sithik akeh pun mulai melangkah, mulai sithik-sithik kenal tawakal, sithik-sithik kenal thariqah, sithik-sithik ngerti niku wau soal iktimat sing pun dibicara niku sing kata-kata niku terus muncul semacam keputusan, muncul semacam sikap. Kaya-kaya perkara-perkara sing sakliyane Gusti Allah ki ganggu. Ngoten. Kaya-kaya niku ngoten. Jadi lek wae napa petenggene pengaosan sing sampun niku dibicara soal pokoke wis kabeh Gusti Allah. Dan niku terus muncul kesimpulan sing marai aku ora patah iso ngibadahi marai kakean penggawean iki. Nah, kakean penggawean. Akhirnya niku terus ya mbake kepengin dadi wong sing lepas tanpa gawean. Uga kadung percaya lek rezeki sak macem-maceme kabeh niku Gusti Allah sing ngedum. Niku terus kepengin kepengen jadi wong nganggur. Nah, nonton. Nah, niki akibat sing perlu diawas, ya, perlu diteliti khususnya kangge kita kaum muslimin sing pun derek torekoh belajar noto ati, belajar wirid sak macam-macam ini. Kadang-kadang muncul niki, muncul sikap kesimpulan nek nyambut gawe, penggawean, tugas macam-macam lah nisbate kiai yo kaken mulang bocah hingga rai wiridane koter nek oleh soal wiridan. Mulang bareng gak kan kumpul wong ngene gara-gara ati ruwet. Nyambut gawe ning pasar bendina roh wong maksiat, bendina roh wong ngapusi ngene lah gara-gara ya salah peteng tok atiku. Selek ngono aku tak ora usah nyambut gawe. Niki kesimpulan sing muncul wong sing kepengin tawakal niku sok muncul ngoten niku. Sing nyimpulke piyambak-piyambak, sing mutuske nggih dhewe dhewe. Mergo napa bolak-balik nggih krana iktimat malih niku wau. Mergo duwe penganggep lek sing ngarai ati peteng niku lek nyambut gawe niku jenenge salah tembak malih. Salah tembak malih wong. Sajane soal padang karo peteng niku duduk soal gawean. Ngerti ta nggih? Padang karo peteng niku ya soal kesadarane ati ya. Nyatane akeh wong sing ora duwe penggawean ya panggah rang ibadah. Nggih to nggih? Nyatane akeh wong sing sregep ngibadah, jamaah limang wektu tertib. Nggih to nggih? Salat sunate tertib, wiridane tertib. Tapi tokone ya panggah buka. Ya panggah oleh bathi. Lha iku nggih kata to nggih? Mulane mboten jaminan. Dengeri niki Syekh Ibnu Athaillah wonten ing hikab hikmah ingkang kaping kalih sasampunipun dawuh soal itimat. Syekh Ibnu Athaillah dawuhaken iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minas syahwatil khafiyah. Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minas syahwatil khafiyah. Wa iradatuka al asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid in khitatun anil himmatil aliyah. Iradatuka olehmu ngarepno at tajrida ing lakon tajrid. Lakon tajrid niku lakon sing mek njungkung wiridan salat. Namun ngoten niku lho sama sekali tidak mengurus tumindak-tumindak duniawi. Niku jenenge tajrid. Sementara ma'a iqamatillahi iyyaka sertane oleh manggoaken Allah, manggoaken iyyaka ing ya sira dipanggokno fil asbab ing dalam panggonan asbab. Wong Allah taala kuwi manggokno awakmu manggon ning makom asbab. Tegese kowe iki dadi sebab. Jadi sebab lan kowe kudu pancen kudu nglakoni sebab masuk tengene sunnatullah sing rupa sebab lan akibat niku wau. Lek pengin napa lek wong niku napa mangan ya kudu ana panganan sing digoleki ngoten. Terus niku jenenge makam asbab. Wong makame sing dipanggokne Allah awakmu kuwi karo Allah dibagai makom asbab kok kowe kepengin tajrid. Sing kepengin kowe lho. Sing kepengin tajrid iku kowe dhewe. Ngono iku ora wong ningkat nang ibadah. Senajan alasan awalmu alasan arep ibadah, aku tak leren eleh ku macul, tak leren aku lah ku dagang, aku tak ngusnah. Tak pokoknya yang juru kamar ya. Anak sopo-sopo jadi diurusi pokoknya mau cowire terus sampai anaknya ras sekolah ras diurusi, bujunya ras dibelonjo gak diurusi, sawahnya bro gak diurusi. Oke okay. Niku ketoknya kaya wong nekat, wong bener-bener percaya karo Gusti Allah. Tapi sakjane niku meneng-meneng duduk wong ibadah, tapi niku wong nuruti syahwat. Nah, syahwat apa tuh? sahwat pengin penak. Penakan apa? Penak wong ibadah sing gak diriwuhi nyambut gawe. Mergo pancen rada angel memadukan antaraning ibadah menyambut gawe niku sok-sok angel. Ndeke pengin sing aku tak ngibadah sing tanpa nyambut gawe, dadi mlakune atiku penak. Sing digoleh duduk ngibadahe penake niku lho. Lah niku jenenge wong sing model ngoten niku jane ora wong tawakal, dudu wong sing ningkatno ngamal, tapi niku minas syahwatil khafiyah. Syahwat terselubung dibungkus dengan bahasa ibadah. Dan ini kata loh, berkembang tengah-tengah masyarakat toh nih, dengan gaya jaluk sumbangan, ngajak ngamal jariah, maknanya apa? Aku tak gak usah kelangan, aku cukup macak dadi panitia. Sing kelangan jen wong-wong kuwi, aku tak macak dadi panitia. Tapi kok lek dadi lak wong ngarani ke masjidku loh. Ketoke kaya wong ibadah gedhu. Nekat bangun masjid ning meneng-meneng kuwi sakjane ming amping-amping. Lho ngoten. Amping-amping. Niki kathah gejala ngeten. Mun saya aja salah paham lho nggih. Mutro aku muni ngene dur wah Kiai Jubang e anti bangun masjid boten, kula boten anti bangun. Cuma sikap sing kula omong niki sikap ati. Keniatan muncul hati, duwe rasa ketoke kaya berjuang ning sakjane amping-amping ngoten niku saged terjadi. Itu yang dinamakan syahwat khafiyah. Khusus soal tajrid niki nggih ngoten. Ngoten. Terus enten tiyang sing pun mulai ngrasakno enake wong wiridan, ngrasakno wong gak gantung ning amal tapi gantung teng Allah niku pancen enak. Tengok-tengok moro-moro enak wong salaman kok. No. Moro-moro enak wong soan, assalamualaikum. Pak, anak kula panas, nggih uyah, disebul. Ngene moro waras terus wonge ngeteri gula kopi. Sakhire ndek elek ngono tokoku tak tutup bae dodol uyah. Lha ngene niku. Niku jane ora wong tawakal niku. Tapi niku maknane wong males nunggoni toko. Syahwat ini tuh ngeriku niku, syahwat khafiyah. Ngoten. Lah niki kadang-kadang penyakit model ngeten niki niki sering muncul tengene abid, zahid yang sing aktif tengene aktivitas-aktivitas keagamaan. Niku biasane ngoten biasane. Ngoten. Niku mun apa nggih? Wis kaya umum niku terus. Lah akibatnya napa nggih nuwun sewu niki perlu napa terpaksa kula omongne. Akibatnya melenceng krana niku syahwat khafiyah. Krana niku syahwat khafiyah, syahwat sing terus lubung. Kadang-kadang institusi kelompok atau jamaah sing sakjane awal-awale biyen niku niate nggih ngibadah. Tapi bangsa niatnya melenceng, akhir-akhir institusi kelompok jamaah itu menjadi lahan pencari penghasilan. Mulanya ampun kaget lah, moro-moro enten kelompok sing ben pas nggone bae, capi, ikhlas, murni, bangsa tiba putra, wis rebutan mbek mantu. Lha niku mergo napa? Nalika putra kali mantu niki wau pengen nglakoni kaya abahe sing bener-bener tawakal tenan tanpa nyambut gawe nyatane anak bojone abahe iki wis cukup. Putra karo mantune melu-melu niru gak nyambut gawe. Ternyata napa ndek ngerti rumang rumangsane sing nyukupi niku salam templeke murid-murid niku. Wah, akhirnya sing gak berhak maris jadi guru apa iki mantu apa anak lah akhirnya mantu karo anak pecah. Mergo pol-polane pol tibake niku rebutan salam templek. Niki lak pun nun sewu nggih wis rada umum to nggih. Niku niku wajar. Ngoten lho maksud kula jenengan ora usah gumun. Lah enek kedadian ngono kuwi gak usah gumun, gak usah kaget. Mergo pancen sejak awal niku pun enten syahwat khafiyah masuk teng riku. Sehingga nalika nek jek ana abahe jek urung patek ketara kok bangsa abahe wis sedo lah baru syahwat khafiyah niku ngrembaka dadi aktivitas. Ada. Niki perlu panjenengan ngati-hati lek sing berkaitan kali soal niku enten male sing Kadang-kadang kula panjenengan mboten sadar krana tajrid malah tanggung jawab keduniawiane ilang. Dhe'e lali lek makom asbab, napa to makom asbab niku? Penake omong selama panjenengan itu karo juragan diuncali arit, maknane sampeyan kon ngarit. Lek sampeyan iku diuncali keranjang, maknane kon gunakne keranjang. Sampeyan kok diuncali timba, maknane kon nimba. Sing sepinten pertemuan sing rumiyin-rumiyin sampun kita bicara, takdir niku munculno perintah. Sampeyan kok ditakdir dadi pejabat kongkon adil, ditakdir dadi wong alim kongkon mulang, ditakdir dadi wong sugih kon loman, ditakdir dadi wong larat kon nrimo sabar donga. Niku mun genah. Nek ditakdir sampean dadi wong tani kon tumandang gawe. Nih lah, oh nyatane sampean karo Allah ditakdir duwe modal, karo Allah nyatane ditakdir duwe toko, karo Allah nyatane ditakdir duwe usaha, duwe PT, duwe UD, duwe macem-macem. Lah kok terus leren plak ora diurusi niku lho nggih. Jenenge ora ngerti perintahe wong sing ditakdir. Betul lho nggih. Nggih niku sing diarani syahwat khofiyah niku ingin lari dari perintah. Ngoten. Ingin lari dari perintah. Mergo filosofi awale pun mboten bener. Wong sing modal duwe penyakit ngeten iki, dia ingin lepas tidak punya kerjaan dengan alasan ingin jungkung ibadah. Niku pemahaman tentang ibadahnya dereng pas. Dikira ibadah ya muter tasbih tok kuwi. Dikira ibadah kuwi ya lungguh sila ning masjid kuwi, liyane kuwi duduk ibadah. Niku. Masjidnya kurang jembar. Rumangsane sujud ya ning masjid tok niku, padahal teng pasar ya iso sujud, teng toko iso sujud, teng dalan iso sujud. Ngene tempat-tempat gawean iso sujud. Tapi nalika piyambake salah pemahaman bahwa ibadah itu hanya di masjid, di atas sajadah muter tasbih. Maka dia punya penganggep lek nyambut gawe kuwi ganggu ibadah. Nalika dia penganggep ngoten akhire piyambake pengen golek suasana sing ora keganggu. Lek gak golek Gusti Allah to. Wong sing ngoten iku lek berarti ora manut Gusti Allah, berarti gak nyembah Allah tapi nyembah kepinginan sing gak keganggu gitu. Wow. Sitik banget loh niki nuwun sewu niki. Pancen ngaji hikam niku wis rada jlimet. Rada mergo niku salah sisrit ngoten tok pun keliru penganggepe. Ming perkara niki salah kaprah bahwa masjid ibadah, kalau gak masjid bukan ibadah, niki saged muncul syahwat khofiyah gitu niki. Banyak dia sengsara asale nek sing bener kan ngeten. Masjid ki ibadah, ning jaba masjid yang ibadah maknane apa? Berarti lahan ibadahnya jembar ngoten. Nah, kula sampean biasanya dipaksa kon ibadah sing jembar iku kabotan. Pingin ning ibadah iku sing ciut-ciut ae, tak tengok-tengok ning jero kamar, wiridan gitu, tapi persoalan-persoalan uripku selesai dengan sendirinya. Ngoten, aku tak wiridan jaluk ijazah hisip iki, aku tak ngewetu, tapi engko bojoku wis oleh rezeki dhewe, bojoku wis oleh duit dhewe, anakku engko wayahe bayar SPP, moro-moro enek sing bayarno, senajan dudu aku lho ngoten niku. Lah niku terus jangkep mulya, itu dapat karomah. Lah sampean berarti leh ngethu jungkung tajrid, niku tibake ora manut perintahe Allah, tapi ku manut kepinginan sampean. Lah wong sing manut kepinginane dhewe ku jenenge gak manut Allah. Maknane ittakhadha hawahu ilahahu. Dia menjadikan hawanya menjadi tuhannya. Dan nek pancen kowe manut Allah ya berarti aturane Allah sing mbok nggo. Nek kowe diuncali arit ya berarti arite kuwi kudu dimanfaatno. Lek kowe diuncali modal ya modalmu iku kudu mbok ubetno. Lek kowe diuncali sawah mbek Gusti Allah ya sawahmu kudu mbok tanduri. Nah, kecuali lek karo Allah Taala kowe moro-moro digawe kesempatan ora lah apa lah apa. Lah piye wong kabeh penggawean wis ditandangi anake. Secara fisik aku ki ya wis tuwa, sithik-sithik wis masuk angin. Lek aku melok ndahut, melok macul tambah sengsara. Lek aku dagang ya kalah set karo sing nom-nom. Ngoten. Lah niku jenenge wis wayahe tajrit. Lho ngoten. Wis wayahe lepas saka tanggung jawab penggawean-penggawean duniawi, lah kuwi njungkung kok. utawa panjen isih enom dia ecek dadi santri nyatane geleng-geleng senajan dhek gak nyambut gawe karo bapake dikirimi ben wulan senajan dhek ning pondok ming ngubah nopol pen karo maca kitab tok nyatane kiriman teko. Lah niku pancen harus ajrene dene ning pondok dikirimi wong tuane sak wulan 100.000 terus dhek ning pondok isih nyambi nyambut gawe buka toko nyewa sawah ya ora sida ngaji. Niku jenenge makome makom tajrid tapi pengen asbab tiang sing model ngoten niku akibatnya beda kali sing dhisik wau. Lek sing dhisik wau makome makom asbab tapi pengen tajrid niku akibatnya kesimpulannya jenenge kuwi syahwat khofiyah. Lek sing kedua mboten. Lek sing kedua niki makome makom tajrid tegese karo Gusti Allah jane wis dicegati. Penggawean-penggawane karo Gusti Allah wis dicegati. Nyatane usaha macam-macam bangkrut terus. Tani bangkrut. Gitu nggih. Dadi pedagang bangkrut, buka toko cures. Jelalah hubungan dagang kayu diapusi wong, dadi tukang gak iso. Ngoten. Arep dadi pegawai negeri yo tamat SD ora oleh ijazah, pomane ngoten. Panjenengan karo Gusti Allah diparingi dalan cupet ngoten niku soal duniawine. Lah nek pun ngoten niku jenenge makom e makom tajrid. Yo nrimo. Wong makom e makom tajrid tok pengen asbab. Cara wong ngoten ngeten. Pangkat niki pangkat ngeduk kuburan. Wong kowe gak wudu, katok mundur dengkul. Katik kaosmu yo sredal-sredel, padha-padha nandangi fardhu kifayah. Ngurus mayit aja ngurusi salate. Salat mayit ya fardhu kifayah, lah ngeduk kuburan ya fardhu kifayah ngoten. Ya tandang ngono fardhu kifayah sing kira-kira gak usah nganggo sarung. Wong nyatane celanamu sak dhuwur dengkul ngeduk kuburan. Iku jenenge wis cukup nglakoni fardhu kifayah. Wong nyatane karo Gusti Allah kuwi digawe tajrid kok pengen melu-melu asbab, ya malah ngruwet-ngruweti lakon. Wis ta, donga sing tenan, wiridan sing tenan, dongakno anak putumu, dongakno negaramu, dongakno kancamu, dongakno kenalanmu, iku jenenge kowe wis melok urun nata donya. Jenenge kowe wis netepi dawuhe Allah. Jenenge kowe karo Allah Taala diunggulno, didadekno wong sing ora patek duwe penggawane, ora lek dijak jagongan tok to nggih. Cara juragan ngono nyeluk buruhe kene le, jagongan minggu-minggu kok. Delok TV kene delok tinju. Nek jagongan juragane delok tinju kok malah mboten. Kula tak mlebu teng kantor mawon. Nunggu kan dong minggu-minggu kantore tutup kok. Nek minggu niku makome makom tajrid, aja buka kantor. Lah nek wong kok nekat minggu-minggu buka kantor ning lembur, niku jenenge ora wong ibadah neh. Niku jenenge inkhitatun anil himmatil aliyah. Niku jenenge wong niku keplorot, kelungsur sangka himmah sing luhur. Mestine ndek kudu menikmati ketajritan itu untuk munajat, untuk menikmati kenapa lepasnya soal-soal duniawi itu untuk benar-benar digunakan untuk takarrub, merasa akrab dengan Allah. Lah kok malah ndek nungguekan, ya ora le, wong tuwa aku ya kudu obah terus. Sak ora-orane lek aku duwe sawah sak kedok sing tak pacuni lek sing soalnya bodoh-bodoh nyangone putu lah iso. Padahal anaknya ini jane wis mapan kabeh. Anaknya ya wis ngomong wis toh pak. Ini sawah ini ngurasa diurus-urus ya anaknya. Sama ini benulan jaluk jatah piro. Wong kulo sa adik-adik ini wong lima loh. Ini ku gentenan sawulan sak juta ngoten kiat loh pak. Sampan buten usah mikir sawah ini ora-ora leh. Pokoknya kudu aku sih malah ora-orang kok leh sing ngurusi panggah anaknya. Jadi duduk manis sih lo ngedengkeng. Isuk sholat subuh, bar sholat subuh maca Quran, bar maca Quran. Awan sidik sholat duha, bar sholat duha, dungan anak putune. Mari ngono istirahat sedelok, turu kawilulah jamaah zuhur. Bar jamaah zuhur ngono terus. Istirahat maneh, mangan bareng anak putune, ngudang, dungak no. Bar kui maca Quran maneh, maca tasbih maneh, siap-siap sholat ngasar. Saat terus sih, mari ngono bengi wes kesel. Are istirahat sare bar sare jam loro bengi tahajud dongano anak putu. Lho ngono lak yo ganteng ta urip ngono. Wis sepuh wis karuan ora duwe nggon. Bersaing bisnis ya kalah. Arep macul nganggo fisik ya wis pegelinu masuk angin terus. Gitu nggih. Lha kok nunggu kat pangkah nyambut gawe ae. Mergo sing dipikir pangkah anak putu ya panggite arep urip terus. Niku jenenge keplorot. Dipenakno ora gelem niku lak keplorot to nggih. Mula sing hati-hati. Sing hati-hati kula panjenengan kedah berusaha ngerti papan lan empat. Aku iki makomku apa? Tajrid apa asbab? Niku sing penting. Mergo lek sing milih tajrid, milih asbab niku awake dhewe, kata sing salah, salah tanggap niku wau. Mergo isine wong niku termalih nuwun sewu sawang sinawang terus penak iko ya. Tajrid ngono apa enak. Ora usah nyambut gawe wis uripe temoto. Sing jare tajrid jadi wong tajrid iki ra penak sembarang kalir ngenteni. Ya penak sing asbab iko sak wayah-wayah nekal duit lho. Terus kayak terus, siapa sih penak? Akhirnya gane sih penak. Mereka apa kesalahan soal apa tadi? Wow, kedua-duanya salah. Mereka kadang-kadang ngenten keterangan ngenten itu terus salah. Macam kamu kok angel mentok kok salah kabeh. Jadi betul salah kabeh. Sing salah niku duduk tajrite, duduk asbabe. Sing salah niku karpe dhewe niku lho. Sing nentono tajrit aku dhewe. Sing nentono asbab aku dhewe lho. Muni aku dhewe ngoten niku lho sing salah. Mungkin bang diomongi kok ojo iktimat ning sapa-sapa, iktimat ning Allah. Lah kok moro tajrid diputusno dhewe, asbab diputusno dhewe. Jadi sing salah namung niku nek tok. Nah, soal piye carane nentono kula niki tajrid utawa asbab? Lah niku kathah cara saja. Kathah cara lan wonten kathah pilihan di antarane siji kudu duwe guru sing milihno. Kudu duwe guru sing milihno. Lah nek mboten duwe guru ya istikharah utawi musyawarah. Makhoba manistasar mana dima manistakor. Ora bakal kecewa wong sing gelem musyawarah, ora bakal getun wong sing gelem istikharah. Dan ibu setelah syukur nek saged lengkap ya duwe guru ya musyawarah istikharah lan iku langkung lengkap malih. Kangge lebih lengkape malih nggih kasete diwalik ngoten. Mungkin pas terangno dipedhot gak penak ngoten. Balik mawon kasete. Kula kinten cekap semanten. Moga kita tutupkan di dunga sesarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anglu sahabati rasulillah ya cuman alhamdulillahi rabbil alamin hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika minasy-syarri kullihi ya man bi yadihi al-khayru kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.